还有点一点长的这种设计。 Mereka hanya mengandalkan kepada diri mereka sendiri, kekuatan mereka, keseriusan mereka, manajemen mereka, jabatan mereka, teknologi mereka, dari ya yang dialami sebagai manusia pada zaman kita sekarang. Mereka mengandalkan kepada teknologi kecanggihan mereka, manajemen mereka, tim mereka, harta mereka, kekuasaan mereka. Seakan-akan mereka merasa bahwa kalau mereka memiliki kekuasaan, memiliki harta, mereka bisa berbuat semau mereka tanpa takdir dan campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan Allah kasih pelajaran kita dengan diturunkan peringatan-peringatan, dengan dikasih pandemi. Bahkan sekarang ya di awal 2021 ini ya banyak sekali musibah-musibah yang terjadi di negeri kita, ya mulai jatuhnya pesawat, mulai banjir, tanah longsor, gempa, ya meletusnya gunung dan sebagainya. Ini semuanya apa? Semuanya menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu tidak ada yang pantas untuk disokongkan, ada yang pantas untuk disokongkan. Sehebat apapun manusia, ya sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dikasih virus yang menggigil semuanya, kepanik semuanya. Ya, padahal itu anaknya kecil yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi lihat bagaimana menelantarkan kesombongan, ya, yang selama ini sombong dengan teknologinya, sombong dengan tentaranya, sombong dengan ya perekonomiannya dan lain sebagainya. Ya, Allah tegur kita semuanya dengan tanda-tanda kekuasaan. Wama nursilu bil ayati illa takwima. Tidaklah kami mengutus, mengirimkan tanda-tanda kekuasaan kami kecuali untuk memberi apa? Peringatan. Makanya yang harus kita pahami dan harus dipahami oleh kaum muslimin bahwa semua peristiwa yang terjadi ya saat ini bukan semata-mata bencana alam, bukan semata-mata musibah, tetapi ada hikmah di balik itu semuanya. Ya, hikmahnya adalah menunjukkan kuasa Allah dan kelemahan Allah. Hikmahnya adalah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan menganggap semua ini hanya bencana alam, ini karena turunnya hujan, ini karena ya memang tanah yang sudah tua, gunung yang sudah tua, ya oh ini karena memang cuaca tidak baik, makanya pesawatnya jatuh dan sebagainya. Kalau kita hanya memahami bahwa itu hanya sekedar ya bencana alam, bukan sebagai teguran dari Allah, tidak ada sangkut pautnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bedanya kita dengan orang-orang kafir, ya, sekuler, yang memahami bahwasanya semua itu terjadi kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan paham yang sesat dan menyesatkan. Taib, wahaulai nau'an. Golongan ini ada dua macam. Golongan yang beribadah kepada Allah tanpa minta pertolongan kepada Allah. Ahaduhuma ahlul qadar. Ya, golongan ahlul qadar. Ahlul qadar yaitu kelompok qadariyah. Kelompok qadariyah. Apa kelompok qadariyah itu? Kelompok yang menganggap bahwasanya ya, dia menciptakan perbuatannya sendiri, tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan yang mengingkari takdir. Al-qailuna bi annahu subhanahu wa ta'ala qad fa'ala bil 'abdi jami'a maqdurihi minal altafi. Ya, yaitu golongan yang berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada hamba semua ya semua kemampuannya, apa yang dia takdirkan, minal altaf, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sebab-sebab, ya, dari sebab-sebab. wa annahu lam yabqa fi maqdurihi i'anatan lahu 'alal fi'li. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ya membantu manusia untuk melakukannya. Fa innahu qad a'anahu bi khalqil alat wa salamatiha, karena Allah Subhanahu wa taala telah menolong ya dia dengan penciptaan alat-alat, maksudnya sebab-sebab, wa salamatiha dan keselamatannya, yakni memberikan kita pendengaran, memberikan kepada kita penglihatan, ya, wa ta'rifit thoriq, dan menjelaskan jalan, maksudnya hidayah, ya, telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa irsalir rasul, dan Allah juga telah menjelaskan dengan mengutus para rasul, wa tamkinihi minal fi'li, ya, dan memberikan kemampuan dia untuk melakukan. Falam yabqa ba'daha i'anatan maqduratan yas'aluhu iyyah, ya, sehingga tidak tersisa setelahnya bantuan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kesimpulannya, maksudnya dari perkataan penulis ini, golongan yang pertama itu adalah golongan qadariyah. Ya, golongan qadariyah. Yaitu ya golongan qadariyah, demikian juga Mu'tazilah, yang mengatakan bahwasanya manusia itu menciptakan apa? Ya, dirinya menciptakan perbuatannya sendiri. Betul, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepadanya, ya, memberikan kepada dia sebab-sebab, ya, pendengaran, penglihatan. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan jalan, ya, menuju surga, jalan menuju neraka, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadainahun najdain, ya, dan kami memberikan petunjuk, ya, kepada manusia, an-najdain, jalan kebaikan dan jalan keburukan, sudah dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena Allah sudah memberi kita alat pendengaran, penglihatan, ya, Allah juga sudah menurunkan kitab-kitabnya, Allah Subhanahu wa taala telah ya mengutus para utusannya, maka makhluk tidak butuh lagi memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya setelahnya, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Sudah menjelaskan semuanya kepada dia. Ya, sudah dikasih alat-alatnya, sebab-sebabnya. Sehingga dia ya mencukupkan dengan kemampuannya saja. Enggak butuh lagi memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengingkari apa? Takdir. Ya, mereka mengatakan bahwasanya makhluk menciptakan dirinya sendiri, perbuatan dirinya sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka juga menganggap bahwasanya hidayah itu hanya satu, yaitu hidayah itu ya al-irsyad wa dalalah. Tidak seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membagi hidayah itu menjadi apa? Dua. Ada hidayah itu al-irsyad dan ada hidayah itu at-taufiq. Menurut Ahlus Sunnah, hidayah ada dua macam. Hidayatul irsyad dan hidayatu ya at-taufiq. Ya. Hidayatu al-irsyad ini untuk muslim, untuk kafir. Ya, Allah jelaskan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Engkau wahai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ini hidayah irsyad. Taip. Yang kedua, hidayatut taufiq. Dan ini hanya bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala saja dari kalangan orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, maka mereka tidak mendapatkannya. Makanya Allah berfirman tentang Abu Talib, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kami cintai, yaitu Abu Talib, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Ya, perhatikan ayat ini. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, kamu tidak bisa memberikan hidayah. Padahal dalam ayat sebelumnya, Allah menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu memberikan hidayah. Sekilas kayaknya bertentangan. Tapi menurut Ahlu Sunnah Wal Jamaah, ayat ini tidak bertentangan karena hidayah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu hidayatul irsyad. Hidayah untuk penjelasan. Nabi Muhammad menjelaskan. Dan itu umum untuk muslim, untuk kafir menjelaskan. Tapi yang membuka pintu hati, ya, orang sebagian hambanya untuk menerima penjelasan tersebut hanyalah Allah SWT. Nabi jelasin enggak kepada Nabi kepada Abu Talib? Jelasin, nyuruh dia masuk Islam. Qul la ilaha illallah kalimah uhaju laka biha indallah. Dijelaskan oleh Nabi SAW. Tapi Allah tidak memberikan hidayah taufik kepada ya Nabi kepada Abu Talib. Tapi menurut kaum Qadariyah, enggak ada pembagian hidayah menjadi dua, itu enggak ada. Hidayah itu cuma satu, yaitu hidayatu al-irsyad, hidayatu ad-dalalah. Ya, hidayatul irsyad saja. Enggak ada hidayatu taufik. Dan ini termasuk perbedaan Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan ya Mu'tazilah, dengan kaum Qadariyah. Karena kaum Qadariyah mengingkari takdir. Mereka mengingkari takdir. Ya, mereka mengingkari takdir. Perbuatan-perbuatan hamba enggak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang mentakdirkan. Ya, tapi makhluklah yang memilih sendiri. Makhluklah yang menentukan dirinya sendiri. Ya, nah. Enggak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus kata beliau, wa haula'i mahdzulun. Mereka ini siapa? Kaum Qadariyah, Mu'tazilah, yang mengingkari takdir, yang mengatakan bahwasanya manusia menciptakan perbuatannya sendiri, enggak ada kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, wa haula'i mahdzulun. Mereka ini adalah orang-orang yang mahdzulun, yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mauquluna ila anfusihim. Yang diserahkan kepada diri mereka sendiri. Ya. Karena bergantung kepada diri mereka sendiri, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka bergantung kepada diri mereka sendiri. Ya, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Masdudun alaihim tariqatal isti'anati wat tauhid. Tertutup bagi mereka jalan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tauhid. Jadi, ya, mereka ini golongan yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia enggak beriman kepada takdir. Kalau enggak beriman kepada takdir, bagaimana dia akan memohon pertolongan kepada Allah? Karena dia enggak percaya kepada takdir. Ya kan? Nah, maka ini karena mereka tidak percaya kepada takdir, tidak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya menggantungkan diri mereka sendiri. Lah, orang kalau bergantung pada dirinya sendiri, berarti dia telah bergantung kepada makhluk yang lemah. Ya. Makanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah kita ini ya menggantungkan dan mengandalkan diri kita sendiri. Bergantung kepada kehebatan kita, bergantung kepada kejeniusan kita, ya, tetapi hendaknya bagi kita untuk selalu menggantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu harus kita tanamkan pada diri kita sendiri. Ya. Dalam menuntut ilmu, jangan hanya kita mengandalkan kecerdasan kita, kejeniusan kita, tetapi hendaknya bagi kita untuk apa? Ya, bergantung kepada Allah. Karena orang kalau dia bergantung kepada Allah, akhirnya apa? Dia selalu berdoa, memohon pertolongan kepada Allah. Tapi kalau bergantung kepada dirinya sendiri, akhirnya apa? Gak berdoa kepada Allah, gak minta pertolongan kepada Allah, karena dia bergantung pada dirinya sendiri. Dan kalau kita bergantung pada diri kita sendiri, pada hakikatnya kita bergantung kepada makhluk yang lemah, karena kita ini lemah. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ta'allaqa syai'an bukila ilaih." Siapa yang menggantungkan dirinya kepada sesuatu, maka akan diserahkan kepada dia. Orang yang menggantungkan, ya, keberhasilannya, kesuksesannya kepada dukun, kepada jimat, misalkan, akhirnya diserahkan, Allah berpaling darinya, nggak mau menolong dia lagi. Lah, kalau itu sudah diserahkan kepada diri kita, diserahkan kepada benda yang kita bergantung kepadanya, pada hakikatnya kita, ya, bergantung kepada yang lemah. Makanya orang-orang yang percaya kepada jimat, misalkan, menggantungkan nasibnya kepada jimat, menggantungkan nasibnya kepada dukun, menggantungkan nasibnya kepada kuburan, pada hakikatnya dia menggantungkan urusannya kepada yang lemah. Karena jimat, dukun, bukan mereka yang mendatangkan manfaat atau menolak madharat. Ya, yang mendatangkan manfaat atau menolak madharat adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita enggak boleh, ya, pakai jimat, enggak boleh ke dukun. Karena pada hakikatnya kalau kita bergantung kepada mereka, berarti kita bergantung kepada yang lemah. Ya, orang pergi ke mbah dukun cari kekayaan. Dukunnya sendiri kiri. Iya kan? Lucu, ada orang pengen kaya, datangnya ke dukun. Dukunnya sendiri fakir, miskin, rumahnya aja, ya, reot, ya. Dia sendiri enggak bisa memberikan kekayaan untuk dirinya sendiri. Bagaimana kita minta kepada dia? Bagaimana kita menggantungkan, ya, urusan kita kepada dia? Ya. Orang minta menggantungkan kesembuhannya misalkan kepada kuburan. Ya, orang yang di kuburan sendiri untuk menahan dirinya sendiri dari bahaya enggak bisa. Ada kuburan kena banjir misalkan, apa dia bisa menangkis dirinya sendiri? Enggak bisa. Makanya kemarin awal-awal pandemi, awal-awal corona, banyak kuburan-kuburan yang dikeramatkan pun libur. Libur. Ya, karena masih corona, maka tidak ada ziarah. Ya, enggak ada ziarah. Bahkan acara Kiai Slamet awal surah pun libur karena corona. Ya. Jadi kuburan para wali sendiri enggak bisa menghalangi dirinya, melindungi dirinya dari apa? Dari penyakit, dari bahaya. Bagaimana akan melindungi yang lainnya? Ya. Maka ini perlu diperhatikan. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, "Al-imanu bil qadari nizamut tauhid." Iman kepada takdir itu adalah nizamut tauhid, undang-undang tauhid yang mengatur tauhid. "Faman amana billah," barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, "wa kadzdzaba biqadarih," tetapi dia mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala, "naqadha takdzibuhu tauhidahu," maka pendustaannya kepada takdir itu membatalkan tauhidnya. Paham ya? Iman itu adalah undang-undangnya tauhid. Ya, artinya tauhid tidak akan tegak kecuali kalau seorang itu beriman kepada takdir. Makanya di antara rukun iman adalah iman kepada takdir. Sebagaimana dalam hadis Jibril, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Ya, "wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi," termasuk rukun iman. Bahkan dalam hadis Ibnu Umar ketika menyampaikan hadis ini, tatkala diberitakan kepada beliau bahwasanya di kota Basrah itu ada orang-orang yang tidak percaya kepada takdir, ya, jadi awal munculnya Qadariyah itu sudah ada sejak zamannya Abdullah bin Umar. Ini zamannya tabi'in, tapi Ibnu Umar masih hidup. Sebagian sahabat masih hidup. Ya, sahabat-sahabat yang berumur panjang. Di antaranya adalah Ibnu Umar. Tatkala pertama kali muncul pemikiran Qadariyah ini, ada dua orang, ya, tabi'in datang dari Irak ke Madinah untuk menemui Ibnu Umar. Ya, dia menyampaikan bahwasanya di Irak, di Basra, ada orang-orang yang tidak percaya kepada takdir. Ya, mereka mengatakan bahwasanya manusia itu menciptakan perbuatannya apa? Sendiri. Gak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Ibnu Umar mengatakan, "Ahbirhum." Sampaikan kepada mereka. Kalau ketemu sama mereka nanti, sampaikan kepada mereka, "Anni bari'um minhum wa hum bura'u minni." Saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Demi Allah, andaikan mereka berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, ya, infak emas sebesar gunung Uhud, gunung paling besar di kota Madinah. Ya, bukan cuma 1 gram, 2 gram. Satu gunung emas. Kata Ibnu Umar, ya, demi Allah, Allah tidak akan menerima sedekah mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Kenapa sedekah mereka walaupun besar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mereka kafir. Kenapa mereka kafir? Karena enggak beriman kepada takdir. Ya, kalau pengen diterima berarti harus beriman kepada takdir. Jadi ini perkataan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya iman kepada apa? Takdir. An-nau'us tsani, yang kedua. Man lahum ibadatun wa aurat. Ya, golongan yang kedua. Ini golongan yang ibadah juga tapi enggak mohon pertolongan kepada Allah. Jadi dibagi sama beliau jadi dua. Golongan yang ketiga ini yang beribadah tapi enggak mau memohon pertolongan kepada Allah, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama Qadariyah yang mengingkari takdir tadi. Golongan yang kedua, mereka enggak mengingkari takdir, mereka yakin ada takdir. Man lahum ibadatun wa aurat, yang memiliki ibadah dan wirid-wirid. Ini orang-orang apa? Sufi, ya. Walakin hadduhum naqisun minat tawakkuli wal isti'anah. Tetapi mereka sangat kurang dalam tawakal dan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih ringan daripada yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi enggak beriman kepada takdir, ini bahaya. Qadariyah, kafir. Ya. Tapi kalau golongan yang kedua ini mengimani ya dengan takdir tapi enggak sempurna. Lam tattasi' qulubuhum lirtibatil asbabi bil qadar. Hati mereka tidak luas untuk mengaitkan sebab dengan takdir. Wa annaha bidunil maqdur, dan bahwasanya ya hal itu ya sebab-sebab itu ya tanpa maqdur yang ditakdirkan. Kal mawat alladzi la ta'sira lahu, seperti benda mati yang tidak ada pengaruhnya. Bal kal adam alladzi la wujuda lahu, bahkan seperti sesuatu yang tidak ada, yang enggak ada wujudnya. Wa annal qadara karruhil muharriki laha, dan bahwasanya takdir itu seperti ruh yang menggerakkan. Wal muawwal alal muharrikil awwal, ya, dan apa namanya yang menjadi pijakan untuk penggerak pertama. Falam tanfat basairuhum minas sababi ilal musabbib, ya, pandangan mereka ya tidak apa namanya sempurna dari sebab kepada musabbib yang memberikan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minal alati ilal fa'il, dan dari sebab, ya, alat maksudnya sebabnya, ilal fa'il, kepada pelaku. Faqalla nasibuhum minal isti'anah, sehingga ya sedikit bagian mereka dari isti'anah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haula lahum nasibun minat tasarruf bihasab isti'anatihim wa tawakkulihim wa nasibun minad dha'fi wal khudlan bihasab isti'illati isti'anatihim wa tawakkulihim. Ya, mereka ini memiliki bagian ya dari perbuatan sesuai kadar isti'anah mereka memohon pertolongannya kepada Allah, wa tawakkulihim dan tawakal mereka, wa nasibun minadh dha'fi wal khudlan dan memiliki bagian juga dari kelemahan dan kehinaan, bihasabi kist dengan sesuai kadar kurangnya isti'anah mereka dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau mereka semakin tawakal, semakin memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan semangat dalam beribadah. Tapi kalau kurang dalam isti'anah kepada Allah, dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan hina dan lemah. Walau tawakkalal abdu 'ala Allah haqqa tawakkulih fi izalati jabalin an makanih la azala. Andaikan seorang hamba itu tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal untuk ya menghilangkan gunung dari tempatnya, memindahkan gunung, la azala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan apa? Ya, memindahkannya. Artinya kalau dia betul-betul tawakal dengan sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan ya memenuhi ya keinginan mereka dan tujuan mereka. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya melelehkan ya besi untuk Nabi Dawud alaihi salam karena dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun kalau seorang hamba itu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la ruziqtum kama yurzaqut thayr." Andaikan kalian bertawakal seperti tawakalnya burung, ya, maka kalian akan diberi rezeki pasti. Ya, hanya saja manusia lemah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, intinya golongan yang kedua ini mereka beriman kepada takdir tapi kurang sempurna tawakal dan isti'anahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ya tidak beriman kepada sebab. Ya. Jadi tidak percaya kepada apa? Sebab. Nah, ini akhirnya apa? Kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal segala sesuatu itu pasti ada apa? Sebabnya. Ya, makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ayyuhal ikhwah dalam masalah sebab itu ya antara dua kelompok yang menyimpang. Kelompok yang pertama, kelompok yang mengingkari sebab. Ya, mereka enggak beriman kepada sebab. Udah kita tawakal aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Urusan nanti diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti dikasih rezeki ya dikasih rezeki. Enggak usah kerja. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak percaya dengan apa? Sebab. Ya. Makanya misalkan sebagian orang ada mereka dalam masalah menghadapi COVID-19, enggak percaya dengan masker, cuci tangan, jaga jarak. Enggak, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kena ya kena. Ya, taip. Golongan yang kedua yang berlebih-lebihan kepada sebab. Bergantung kepada sebab. Ini juga keliru. Mereka meyakini bahwa yang menyelamatkan, yang melindungi itu masker, itu jaga jarak, cuci tangan, bergantung kepada maskernya. Ya, seakan-akan maskerlah yang menyelamatkan dan melindungi mereka. Bergantung kepada dokter, bergantung kepada obat-obatan, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali, maka ini menodai tauhid. Menodai tauhid. Golongan yang benar bagaimana? Golongan yang benar adalah golongan Ahlussunnah wal Jamaah yang menggantungkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka juga tidak mengingkari adanya sebab. Sehingga mereka melakukan bentuk ikhtiar-ikhtiar sebab-sebab syar'iyah maupun kauniyah ya untuk ya menyempurnakan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tawakal kepada Allah itu dibangun di atas dua unsur. Yang pertama, ya, i'timadul qalbi ala Allah. Hati yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ahdul asbab. Melakukan apa? Sebab. Jadi kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dalam masalah apa sekarang? Corona misalkan. Udah. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan kullu yusibana illa ma katabahu lana. Katakanlah tidak ada yang menimpa, ya, menimpakan bencana kepada kami kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka juga melakukan ikhtiar sebab. Ya, dengan memakai masker. Nah, ini yang sudah mulai kendor, ya, memakai maskernya. Nah, ini sebagai bentuk apa yang namanya? Sebab. Bukan berarti kita bergantung kepada masker tersebut. Bukan berarti kita menggantungkan keselamatan kita kepada masker. Ini hanya sekedar sebagai sebab ikhtiar. Seperti halnya, ya, dalam masalah rizki. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tawakal kepada Allah bukan berarti kemudian kita di rumah aja, tidur aja, enggak kerja, enggak. Perhatikan dalam hadis tadi, ketika Nabi mengatakan, seandainya kalian tawakal kepada Allah seperti tawakalnya burung, kalian akan diberi rizki. Apakah burungnya kemudian tidur di sangkarnya saja? Enggak. Yahdu himasah wa yaruhu bitana. Ya. Lihat burung, kata Nabi, dia pagi-pagi keluar cari makan dalam keadaan keroncongan. Itu kalau habis subuh itu kan, burung-burung keluar semuanya. Itu keluar untuk cari makan. Wayaruhu bitona. Sore dia pulang dalam keadaan kenyang. Tapi tawakal. Dia gak nyimpen beras, gak nyimpen uang, tabungan, ATM. Gak ada. Besok ya besok. Itu tawakalnya luar biasa itu. Ya. Baik. Makanya selanjutnya kata beliau, fa'inkila ma haqiqatul isti'anati amalan. Apa hakikat isti'anah secara amal perbuatan? Kulna hiya allati yu'abbaru anha bitawakkul. Wa hiya halatun lil qalb tansa'u an ma'rifatillah wa tafarrudihi bil khalqi wal amri wat tadbir wad dhurri wan naf'. Ya, ini yang diibaratkan dengan kata tawakal. Yaitu keadaan hati yang tumbuh dari mengenal Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memerintah dan mengatur, memberikan manfaat dan madharat. Wa annahu ma syaa'akan, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Fatawajjaba i'timadan 'alaihi. Sehingga ini menumbuhkan kita bergantung hanya kepadanya. Wa tafwidan 'alaihi. Ya, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiqatan bihi, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatasiru nisbatul 'abdi ilaihi ta'ala kanisbati tifli ila abawai. Ya, sehingga seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Anak kecil yang sangat butuh kepada orang tuanya. Anak kecil, ya, kalau dia butuh apa-apa manggilnya siapa? Orang tuanya. Ada apa-apa nih? Sakit. Manggilnya mak. Aduh mak. Nah, yang dipanggil maknya. Ya. Begitu juga seorang hamba. Bahkan lebih daripada itu. Ya. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih butuh daripada butuhnya seorang anak kepada orang tua. Taib. Fima yanubuhu min rahbatihi wa rahbatihi. Falau dahamahuma asa ayadhamahu minal afat lam yaltaji ila ghairiha. Ya, ila ghairihima. Andaikan menimpa kepada anak kecil apa yang menimpanya dari kecelakaan, ya, dia tidak minta perlindungan kecuali kepada orang tuanya. Artinya kalau ada masalah apapun, biasanya anak-anak, ya, mengadunya kepada orang tuanya. Nangis, ya, yang dicari adalah, ya, orang tuanya, ibunya, ya, menumpahkan tangisannya, ngadu, ya. Kita misalkan habis berantem nih sama teman, dulu pas masih kecil. Nah, pulang-pulang ngadu kepada bapaknya, ngadu kepada ibunya, nih saya habis dicotosin misalnya. Ngadunya kepada orang tua. Fa in kanal abdu ma hadzal i'timad min ahli taqwa kanat lahul akibatul hamida. Kalau seorang hamba mau bergantung seperti ini, maka dia termasuk ahli taqwa dan kesudahan yang baik untuknya. Artinya kalau kita ketika ada masalah bergantung kepada Allah, mengadu kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya anak kecil yang mengadu, merengek-rengek kepada orang tuanya. Ya, tanya anak kecil itu ya. Kalau dia diusir orang tuanya, nanti dia akan kembali kepada orang tuanya lagi. Enggak ada tempat lagi untuk dia. Kalau enggak dibukakan, akan nangis terus senjatanya. Sampai nanti dibukakan. Kita dulu juga ngintu, minta sama orang tua. Enggak dikasih jurusnya, nangis. Nangis terus, lama-kelamaan orang tua juga luluh hatinya. Begitu pula hendaknya bagi kita. Meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek. Kalau belum dikabulkan sekali, terus merengek terus, minta terus. Ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa? Kecukupan baginya. Baik. Yang terakhir al-qismur rabi, man lahu isti'anatun bila ibadah. Yaitu orang yang isti'anah tapi enggak ibadah. Wa tilka halatu man syahida tafarrud Allah bidzurri wan nafa wa lam yadri ma yuhibbu wa yarda fatawakkal 'alaihi fi hududi fa'asafahu biha. Yaitu keadaan orang yang melihat keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan madarat, manfaat, tapi dia enggak ngerti apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bertawakal hanya dalam hudud, kepentingan-kepentingan dia saja. Wa hadza la akibatalah sawa'un kanat amwalan aw riyasat aw jahan indal khalq aw nahwi dzalik fa dzalika hadduhu min dunya wa akhiratuhu. Maka ini tidak ada kesudahan baginya, baik dalam masalah harta atau masalah jabatan, riasat itu apa? Kepemimpinan, aujah, kedudukan di sisi makhluk atau sejenisnya. Fadzalika hadzuhu min dunya wa akhirat, itu adalah bagian dia dari dunia dan akhiratnya. Jadi orang yang ketiga ini adalah yang terakhir dari empat golongan itu, yaitu orang yang mereka isti'anah tapi mereka enggak beribadah. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi enggak mau apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintanya hanya masalah-masalah urusan dunia, harta, jabatan, tahta, gitu aja. Dan ini banyak orang-orang pecinta dunia, budak-budak dunia seperti itu. Yang dia kejar, yang dia pikirkan hanya apa? Dunia, tapi ibadah enggak. Kalau ada kajian tentang kunci-kunci rezeki, semangat. Tentang bisnis, semangat. Kajian tentang tauhid, melempem. Kajian tentang ibadah, males. Berarti ada kecintaan kepada apa? Dunia. Dengan demikian selesai sudah empat golongan yang telah disebutkan oleh penulis. Baik. Cukup sampai di sini dulu, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. wasallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.